terindah di sana. Saat ku rendangkan tentangmu galak, oh sudah terlukis di sana. Kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Kau ceritakan dongeng dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. Ulalala, ulalala, rararapa, ulalala, rararapa. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis dengan indah. Oh oh oh oh oh, rupanya kita pernah bersama di satu hari yang cerah.